bayangkan akan jadi seperti ini pada akhirnya. Semua waktu yang pernah kita lewati bersama telah hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. 1001 cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, takkan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa tuh teruskan bila kita berbeda. Bila memang ini ujungnya, takkan memang tak mudah, tapi ku tegar menjalani kosongnya hati. Buanglah mimpi kita yang pernah terjadi dan simpan untuk jadi histori. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. 1001 cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Setia, bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Countless.mywablog.com